Mitra bisnis, setelah memperbolehkan politik dinasti, kali ini Mahkamah Konstitusi juga memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena hal itu dinilai merupakan hak setiap warga negara. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Secara prinsipil kan sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu selalu membandingkan undang-undang dengan konstitusi, kan gitu kan ya. Nah, jangan sampai setiap keputusan dalam undang-undang itu merugikan hak-hak konstitusional setiap orang, kan gitu. Nah, memang dua hal ini, yaitu dalam kasus politik dinasti dan kemudian dalam kasus narapidana ini memang memancing pertanyaan, bahkan pro dan kontra juga ya. Secara prinsip sebenarnya siapapun tidak boleh dilanggar hak konstitusionalnya dia. Misalnya dalam kasus istri, anak, atau siapapun gitu ya, itu memang tidak boleh. Nah, cuma kenapa mereka itu bisa terpilih? Itu memang menjadi pertanyaan. Nah, problem di Indonesia, proses seleksi itu tidak ada gitu. Jadi hak itu betul gitu. Tetapi proses supaya yang keluar itu betul-betul orang yang berprestasi dan memang pantas untuk memimpin dari suatu daerah gitu lah ya. Itu yang mestinya diperbaiki. Siapa yang harus memperbaiki itu? Partai salah satunya. Kedua, masyarakat. Kok jelas-jelas orang itu korup masih tetap dipilih gitu. Jelas-jelas orang, gak usah masyarakat di daerah deh. Jelas-jelas orang itu penculik aktivis tetap dipilih gitu. Gimana coba? Sekarang ini malah pembunuh. Malah dijadikan mau calon presiden. Kan gila semuanya. Nah jadi prinsipnya benar. Cuma cara mencapai sehingga orang itu bisa muncul ke atas itu melalui proses seleksi itu yang mestinya diperketat. Jelas tidak mungkin dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu tugas dari partai politik dan tugas dari masyarakat dan tugas media massa mengabarkan. Peran KPU Pak? KPU tentu tidak bisa. Dia kan hanya memutuskan ini aja. Hanya menjalankan apa yang disebut dengan prosedur-prosedur aja kan. Dia nggak bisa menjadi pembatas begitu. Sepanjang undang-undang memperbolehkan, dia tidak bisa melanggarnya. Nah misalnya kayak gini, memang mau dipimpin penculik, memang mau dipimpin pembunuh gitu kan ya, memang mau dipimpin maling, kan masyarakat yang menentukan gitu ya. Nah di titik itu sebenarnya titik masuknya MK. Jadi dia menetapkan secara prinsip tidak boleh hak konstitusional orang dilanggar, tetapi ya gitu kan ya, diserahkan kepada partai politik, kepada masyarakat, kepada media agar memutuskan secara rasional. Hanya begitu. Baik Pak Fajrul, tapi bagaimana dengan pernyataan jika mantan napi dilarang mencalonkan diri, itu sama saja memberi satu hukuman lagi nih Pak untuk si mantan napi. Sedangkan Undang-Undang 45 melarang, Pak, adanya diskriminasi. Nah, itu gimana, Pak? Benar, itu memang melarang diskriminasi, makanya dikembalikan kepada partai. Partai, silakan. Dia mau memilih apa, gitu ya. Ya gitu. Prinsip utamanya tuh, ini orang berprestasi tidak, kan kayak begitu. Dan masyarakat mau memutuskan nggak bahwa dia mau dipimpin oleh pembunuh, penculik, misalnya kayak gitu ya. Pemerkosa, gitu kan. Masa mau dipilih? Kayak begitu. Walaupun memang kalau itu dilarang konstitusional, si orang-orang ini terlanggar, kan seperti itu. Nah, ini memang kita berada dalam dilema semacam ini. Nah, Mahkamah Konstitusi memang terlihat cukup progresif gitu ya. Sehingga udah diserahkan aja kepada masyarakat. Kan begitu kan? Ini yang menjadi persoalan sekarang kan. Aduh, kenapa jadi diserahkan langsung kepada masyarakat gitu ya? Ya kan? Mereka pasti berlindung di titik hak konstitusional. Nah, cuma mengenai prosedurnya, nah ini yang menjadi problem. Ya, mau pertanyaan kembali kepada kita. Siap nggak partai politik tidak memilih orang yang korup? Siap nggak? Atau penjahat? Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, MK menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskan seseorang dicabut hak politiknya atau tidak. Kan begitu. Masyarakat, media massa, akal sehat dan hati nurani. Memang nggak mau memilih pemerkosa jadi gubernur. Kan gila aja yang milih juga gitu kan. Misalnya orang itu memerkosa 20 orang gitu ya. Terus, wah bagus banget ya kalau kita angkat jadi gubernur gitu. Baik, terakhir Pak Fajrul. Lalu bagaimana nih Pak agar masyarakat bisa cerdas memilih? Melalui pendidikan, partai mendidik juga. Partai mendidik, kemudian lembaga-lembaga seperti Paris mendidik. Iya kan? Dan masyarakatnya harus aktif mencari tahu. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman, saya Mandariska.